Bulan yang paling mulia di antara bulan seribu bulan, bulan yang begitu dinantikan, juga penuh rahmat dan ampunan. Bulan itu dan berbuka. Salat Tarawih dan tadarusnya juga begitu sangat utama. Ada pula